Allahu Allah lamma natani huwa fasirtu abadan mamlukan lahu wa Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abadan mamlukan lahu wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya semua barang dan benda memiliki harga jual dan nilai, baik di sisi manusia ataupun pada pandangan setiap orang yang ingin memilikinya. Contoh saja, di antara semua hewan mereka memiliki nilai jual dan harga yang berbeda-beda. Misalnya sapi, dia memiliki nilai jual pada dagingnya. Semakin berat, semakin besar itu sapi, semakin mahal dia dijual di pasaran. Tapi ada harga burung yang badannya kecil, yang dagingnya sedikit, tapi jauh lebih mahal daripada harga sapi. Kenapa? Karena nilai jual mereka dan harga diri mereka berbeda-beda. Nilai jual sapi adalah pada dagingnya, tetapi nilai jual pada burung adalah pada suara ataupun bunyinya. Saudaraku, ketahuilah di mana harga jual dan nilai manusia. Nilai jual manusia adalah pada hati dan amalnya. Semakin baik hati seseorang, semakin banyak amal seorang, maka semakin dia bernilai dan mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada rupa dan harta kalian, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal kalian. Saudaraku para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka hendaklah kita memperbaiki hati kita. Kita perbanyak daripada amal dan kebaikan kita. Allah tidak pernah memandang dan menilai seseorang baik pada dirinya, dimanapun dia berada, pendek, tinggi, gemuk ataupun kurus, hitam, putih, profesi apapun, jabatan apapun, fakir, miskin, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, keimanan dan amal seseorang. Oleh karena itu, hai saudaraku, kita sering ingat daripada pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang datang kepada beliau. Beliau menerima semuanya, baik yang datang dari kalangan orang fakir, orang miskin, yang hitam, yang putih, semua diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan bahwa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, keimanan dan amal seseorang. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak pernah memperhatikan hati kita? Apakah hati kita bersih? Apakah hati kita baik? Dan apakah kita tidak pernah memperhatikan bagaimana amal kita? Apakah amal kita baik ataupun amal buruk yang diterima dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya memperhatikan penampilan zahir kita. Kita hanya menilai daripada penampilan seseorang saja. Kalau kita melihat seseorang yang buruk rupanya, kita tidak mau berteman. Kita langsung memvonis dia buruk. Tetapi pada hakikatnya banyak orang yang berpenampilan baik tetapi hatinya busuk. Banyak orang yang lahirnya bagus tetapi hati mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita janganlah menilai seseorang daripada lahirnya. Janganlah kita melihat seseorang dan memandang seseorang daripada zahirnya saja, penampilannya saja. Tapi kita belajar sebagaimana yang diajarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita lihat adalah hati dan amalan seseorang. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, dulu diceritakan adalah salah seorang sahabat yang buruk rupanya, hampir semua orang tidak mau berkawan dan bergaul sama dia. Dia orangnya pendek, hitam kulitnya, buruk rupanya. Tetapi ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menerima, Rasulullah membuka dengan selebar-lebarnya, dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda di hadapan sahabat radhiyallahu an, bahwasanya nanti di akhirat sahabat yang buruk rupanya ini akan dikejar-kejar oleh bidadari. Hadirin saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menawarkan dia untuk menikah. Dia pun enggan menjawab sampai Rasulullah mengulang agar dia mau menikah dengan seseorang. Karena dia sadar bahwasanya jangankan seorang wanita dijadikan untuk istrinya, orang lain saja untuk bergaul dan bersama dengan dia dienggan. Maka oleh karena itu Nabi SAW menawarkan. Rasulullah tidak pernah melihat seseorang penampilan dari segi zahirnya saja, lahirnya saja. Tetapi yang dilihat oleh Rasulullah SAW, iman dan amal seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ini jadikanlah pelajaran bagi kita semua. Hadis ini jadikanlah pedoman untuk kita semua. Jangan hanya kita memperhatikan kecantikan, keelokan rupa, lahiriah dan zahir kita saja, tetapi hati kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita penuh dengan kekotoran, hati kita penuh dengan kebusukan, maka bersihkanlah semuanya itu. Yang penting adalah kita memperhatikan dan menjaga kebersihan hati kita. Kita tingkatkan amal baik kita. Kita selalu melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semua kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seseorang dia memperhatikan hatinya, bagaimana hatinya supaya bersih, tidak ada noda, tidak ada sifat-sifat yang tercela dalam hatinya, dan dia memiliki akhlakul karimah, dia meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, melakukan semua apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih di akhirat. Dia dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, bersama para nabi, syuhada, wasiddiqin dan salihin, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang bersih, menjadikan hati kita hati yang baik, hati yang terpuji, memiliki sifat-sifat yang mulia, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan mushiran min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.